Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Dan kita akan membaca pelajaran ke-15 halaman 69 dari buku yang kelima. Halaman 69. Kita baca di sini isim isyarah. Nah, untuk isim musanna. Hatani dan hadani. Hatani itu bentuk musanna dari hadihi. Kemudian hadani itu bentuk musanna dari hada. Kita baca contoh-contohnya. Hada rajulun. Hadani rajulani. Hada tabibun. Hadani tabibani. Hada kitarun. Hadani kitarani. Hadihi imra'atun, hatani imra'atani. Hadihi tabibatun, hatani tabibatani. Hadihi hafilatun, hatani hafilatani. Naam. Isim isyarah untuk musanna. Musanna yaitu isim yang berjumlah dua. Isim isyarahnya hadani itu untuk yang muzakkar. Adapun untuk yang muannas menggunakan hatani. Hatani. Naam. Dan telah lewat penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Isim musanna adalah isim yang berjumlah dua dan cara merubah atau membuat isim musanna ialah kita menyebutkan terlebih dahulu isim mufradnya yaitu yang berjumlah satu kemudian diberi tambahan alif dan nun di akhirnya rajulun menjadi rajulani. Qalamun menjadi qalamani. Daftarun menjadi daftarani. Demikian pula yang muannas. Tabibatun menjadi tabibatani. Baik, kita langsung masuk latihan. Latihan 1, benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Ini semuanya salah, kita disuruh untuk membetulkannya. Dimulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Kalimat yang salah. Hadani sa'atani. Kalimat yang benar. Hatani sa'atani. Nah, hadani sa'atani. Ini salah karena isim isyarahnya mudzakkar. Maka yang betul hatani sa'atani. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ustaz, hadihi yazani wa hadihi rijlani. Yang salah, yang benar hatani yazani wa hatani. Naam, hadihi yadani wa hadihi rijlani. Ini salah karena isim syarahnya itu untuk mufrad, sementara yadani dan rijlani itu musanna. Maka isim syarah yang tepat ialah hatani yadani wahatani rijlani. Naam. Berikutnya al-akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Kalimat yang salah hatani muhandisani wahatani fallahani. Kalimat yang benar hadzani muhandisani wahadzani fallahani. Hatani muhandisani wahatani fallahani. Yang benar ialah hadhani muhandisani wahadhani fallahani. Berikutnya al-akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hatani baqarat wahadihi kalbani. Yang benar hatani baqaratani wahadhani kalbani. Naam. Hatani baqaratun wahadihi kalbani. Berarti yang benar hadihi. Ya, hadihi baqaratun. Hadihi baqaratun wahadhani kalbani. Naam. Kemudian berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Kalimat yang salah hadza masjidani wa hadhihi matarun. Kalimat yang benar hadani masjidani wa hadza matarun. Hada masjidani wa hadhihi matarun. Yang benar hadani masjidani wa hadza matarun. Naam. Kemudian latihan berikutnya, latihan kedua, kita ubah menjadi isim musanna. Kita ubah menjadi bentuk musanna. Di sini sebutkan contohnya, contoh isim atau bentuk mufrad. Hada saubun, hadihi mirwahatun. Kita rubah menjadi musanna. Kita mulai dari al-akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Hada saubun. Bentuk musannanya hadzani saubani. Naam, hada saubun. Hadani saubani. Baik, berikutnya al-akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi mirwahatun. Bentuk musannanya hatani mirwahatani. Hadhihi mirwahatun, hatani mirwahatani. Al-akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi ainun. Bentuk mufrad. Bentuk musannanya hatani aina aina ainani. Naam. Hadhihi ainun. Hatani ainani. Al-akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hadha sa'ikun. Hadani sa'ikoni. Hada sa'ikun. Hadani sa'ikoni. Al-Ahmar Abu Salman, silakan. Hada mudinun. Hadani mudirani. Hada mudirun. Hadani mudirani. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Hadihi ajalatun. Hatani ajalatani. Hadihi ajalatun. Hatani ajalatani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hada faslun. Hadani faslani. Naam, hadha faslun. Hadani faslani. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadhihi zahratun. Hatani zahratani. Hadihi zahratun. Hatani zahratani. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Hadihi wardatun. Bentuk musananya. Hatani wardatani. Naam, hadihi wardatun. Hatani wardatani. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Hadha himarun. Hadhani himarani. Hadha himarun. Hadhani himarani. Berikutnya Al-Akh Ammar. Naam, Abu Salman. Terjemahkan latihan ketiga ke dalam bahasa Arab, silakan. Ini dua buah pena. Anu ya Ustaz ya? Naam. Ini dua buah pena. Hada qalamani. Hadani qalamani. Naam, berikutnya Al-Akh Yunus. Ini dua ekor sapi betina. Naam Ustaz. Ini dua ekor sapi betina. Hatani baqaratani. Ulangi sekali lagi. Hatani baqaratani. Naam, hatani baqaratani. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hatani mudarrisatani. Wahatani talibatani. Naam, ini seorang guru perempuan. Gimana berarti? Ini seorang guru perempuan dan ini dua orang pelajar perempuan. Diulangi Al-Akh Abu Khadijah. Hatani mudarisani. Wahatani talibatani. Naam, ini seorang guru, berarti satu. Hadihi mudarrisatun. Mudarrisatun. Wahatani talibatani. Dan ini dua orang pelajar perempuan. Wahatani talibatani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ini dua buah batu. Hadani hajarotani. Hadani hajaroni. Dan ini dua pohon. Wahatani sajarotani. Naam, ini dua buah batu. Hadani hajaroni. Dan ini dua pohon. Wahatani sajarotani. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ustaz, ini sebuah gelas dan ini dua buah sendok. Hadha kubun. Wahatani Mil'aqatani. Ini sebuah gelas. Hadza kubun. Dan ini dua buah sendok. Wahatani mil'aqatani. Baik, selesai. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kalau tadi isim musanna dengan isim isyarahnya, bentuk musanna atau bentuk isim isyarah yang musanna. Sekarang mengulang pembahasan susunan man'ut na'at. Mengulang pembahasan susunan man'ut na'at. Nah, di sini kasih contoh baitun kabirun. Baitun kabirun. Baitun sebagai man'ut, kemudian kabirun sebagai na'at. Lalu contoh yang di sampingnya dengan bentuk musanna. Baitani, baitani kabirani. Dua rumah yang besar. Dua rumah yang besar. Kita perhatikan kaidah pada susunan man'ut na'at. Ada kaidah yang menyebutkan pada susunan man'ut na'at, apabila man'utnya berupa isim mufrad, maka na'at juga harus mufrad. Jika man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Ini kaidah tambahan dari materi yang sebelumnya. Materi yang pernah kita baca tentang susunan man'ut na'at. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pada pelajaran ke-15, kita mempelajari susunan man'ut na'at. Dan di sana kita dikenalkan bahwa na'at harus mengikuti man'ut pada dalam hal mudzakkar dan mu'annas, ma'rifat dan nakirah. Nah, sekarang ditambah lagi mufrad dan musannanya. Ini tambahannya. Artinya, kalau man'utnya itu mudzakkar, maka na'at harus mudzakkar. Kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya harus ma'rifat. Kalau man'utnya mufrad, na'at juga harus mufrad. Atau misalnya man'utnya mu'annas, maka na'at juga harus mu'annas. Kalau man'utnya nakirah, na'atnya juga harus nakirah. Kalau man'utnya itu musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Ini tiga hal. Mudzakkar atau mu'annas, ma'rifat atau nakirah, mufrad atau musanna. Dalam susunan man'ut na'at harus diperhatikan. Sementara ini tiga hal. Nah, mudzakkar mu'annas, ma'rifat nakirah, mufrad dan musanna. Kemudian nanti akan ada tambahan lagi. Akan ada tambahan berkaitan dengan man'ut na'at. Tapi pada materi-materi yang akan datang atau di dalam kitab-kitab lainnya. Jadi sementara kita mengenal ada tiga hal yang harus sama dalam susunan man'ut dan na'at. Tiga hal tersebut ialah yang pertama jenisnya. Dia mudzakkar atau mu'annas. Kemudian yang kedua ma'rifat atau nakirah. Kemudian yang ketiga mufrad atau musanna. Nah, sementara tiga dulu. Tayyib barakallahu fikum, kita baca di sini ada contoh-contoh. Fil fasli mirwahatani. fil fasli mirwahatani kabiratani. Di kelas ada dua kipas angin yang besar. Li akhwani saghirani. Aku memiliki dua adik laki-laki. Hadhihi ad-darajatu laha ajalatani jamilatani. Sepeda ini mempunyai roda yang bagus. Tahtal maktabi qalamani maksurani. Di bawah meja ada dua pena yang patah. Kemudian latihannya kita perhatikan contoh halaman 72 ya. Ada contoh di sini sebutkan hadza mudarrisun qadimun. Hadzani mudarrisani qadimani, dirubah menjadi musanna. Fil fasli talibun jadidun. Fil fasli talibani jadidani. Nah, tugasnya kita ialah merubah semua kata yang bergaris bawah, merubah menjadi bentuk musanna. Lalu perhatikan kata-kata yang lainnya, apakah perlu dirubah atau tidak. Yang jelas, yang perlu dirubah pertama kali ialah kata yang diberi garis bawah, dirubah menjadi musanna. Sarironi misalkan, sarirun menjadi sarironi. Lalu teliti lagi, apakah ada kalimat atau kata yang harus dirubah menyesuaikan dengan sarironi atau tidak. Ya, kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 1. Nama Ustaz. Bismillah. Fil hurfati sarirun jamilun. Fil hurfati sarironi jamilani. Nah, fil ghurfati sarirun jamilun, dirubah menjadi musanna. Fil ghurfati sarirani jamilani. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Ada waladun zagiyun. Azani awan. Azani waladani zakiyani. Naam, hadha waladun zakiyun. Hadani waladani zakiyani. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam. Hadhihi aqibatun ghaliyatun. Hatani aqibatani ghaliyatani. Naam, hadhihi aqibatun ghaliyatun, dirubah menjadi musanna. Hatani aqibatani ghaliyatani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Amamal masjidi darrajatun qadimatun. Amamal masjidi darrajatani qadimatani. Amamal masjidi darrajatun qadimatun. Amamal masjidi darrajatani qadimatani. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Li ukhtani rahimatani. Li ukhtun rahimatun. Kemudian dirubah menjadi li ukhtani rahimatani. Nah. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Fil ghabati asadun kabirun. Fil ghabati asadani kabirani. Fil ghabati asadun kabirun. Fil ghabati asadu asadani. Fil ghabati asadani kabirani. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Hadzal fallahu lahu baqaratun saminatun. Hadzal fallahu lahu baqaron baqaratani saminatani. Hadzal fallahu lahu baqaratun saminatun. Dirubah menjadi musanna. Hadzal fallahu lahu baqaratani saminatani. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Ustaz. Fil ghabati asadun qawiyun. Fil ghabati asadani qawiyani. Naam, fil ghabati asadun qawiyun. Fil ghabati asadani qawiyani. Latihan terakhir, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berikutnya, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. A. Hatani. Tapuan. Miknasatun. Hatani. Miknasatani tawilatani. Ini dua sapu yang panjang. Hatani miknasatani tawilatani. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Di dalam kulkas ada dua roti yang lezat. Fisallajati hub. Khubzani lazidani. Baik. Di dalam kulkas ada dua roti yang lezat. Fisallajati khubzani lazidani. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Saya mempunyai dua kemeja yang bagus. Li komisoni jamilani. Nah, saya mempunyai dua kemeja yang bagus. Li komisoni jamilani. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Aisyah mempunyai dua adik perempuan. Aisyatu laha bintani. Adik perempuan, bukan anak. Oh, ya tat. Aisyatu laha uhtan. Tani shogirotani. Naam. Aisyatu laha ukhtani shogirotani. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ini dua keledai yang kecil. Hadani. Hadani himaroni sohironi. Ini dua keledai yang kecil. Hadani himaroni sohironi. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Di atas meja ada dua piring yang bersih. Alal maktabi sohnani nadifani. Naam. Alal maktabi sahnani nadhifani. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Pihakibatani murah anda rahisun rahisata nah kita perhatikan di dalam tas fil haqibati dua pena yang murah qalamani rahisani nah fil haqibati qalamani rahisani. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Di depan rumah ada dua mobil yang baru. Amamal baiti sayyaratani jadidatani. Naam. Amamal baiti sayyaratani jadidatani. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-15. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pelajaran ke-16. Masih tersisa berarti 6 sampai pelajaran ke-19. Materinya sampai pelajaran 19. 16, 17, 18, 19, berarti 4 pelajaran lagi insyaallah taala kita akan menyelesaikan buku yang kelima ini. Nah, taib sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan silahkan, khususnya berkaitan dengan materi bahasa Arab yang kita pelajari. Fadhol. Nah, kalau tidak ada kita akhiri ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.